Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahillahi atana biwahidiyati bifadli rabbina. Walhamdulillahi salatu wassalam alaika wa ali ayya khairal anam. Rabbun karim wa anta dhul khulqin azim. Fashfa'lana indal karim. Ya ayyuhal rasul salamullah alaika rabbini bi'idhnillah. Wandir ilayya sayyidi binadruh mursilati lil hadratil aliyah amma ba'du. Al-Mukarramun, para hadirin wal hadirin, hadirikul maja yang saya cintai, untuk memanfaatkan waktu mengenai ilayya tasyakur serta sanjungan selawat dan salam, saya makmum di belakang hadirin wal hadirat. Ya, semoga pertemuan ini dalam pengajian rutin dua mingguan ini benar-benar diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala dan benar-benar membuahkan manfaat yang sebesar-besarnya, sehingga semakin hari semakin kita diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ilmu itu bisa menjadikan kita yuqribukum ila Allah. Kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun keberadaan kita yang kebagian hidup di akhir-akhir ini, di mana manusia pasti diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita tidak mampu, sehingga semakin hari semakin banyak kesalahan dan dosa-dosa yang kita lakukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini walaupun begitu, ya semoga kita masih diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, diperkenankan untuk menghadap kepadanya, diperkenankan untuk mencintai Rasulnya, dan diperkenankan untuk mengikuti perjuangan yang agung di akhir zaman ini. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dalam pengajian yang lalu, ini diterangkan masalah uzlah. Uzlah yang dimaksud sini adalah uzlahnya batin, uzlahnya rohani. Sebab hadirin wal hadirat, kalau situasi begini ini kita uzlah lahir kita, kita nyepi, uzlah artinya nyepi, menjauh dari kepentingan duniawi, menjauh dari masyarakat. Ini kalau di akhir-akhir ini sangat banyak sekali hal-hal yang mestinya kita dapatkan karena kita uzlah, apalagi tidak ada yang nuntun, tak nemu guru yang nuntun untuk uzlah. Akhirnya uzlah kita ini dicampuri nafsu. Aku tak uzlah ben dadi wong sing apik, aku tak nyepi di tengah-tengah masyarakat, aku cek gak kecampuran dosa di tengah masyarakat. Nek wis ngono aku dadi wong sing bagus, sehingga aku dihormati orang. Apalagi itu uzlah model begitu, nek kalau sing nonton malah terkecam hadirin. Maka seyogianya kalau kita tidak bisa menghindar dari tengah-tengah masyarakat dan duniawi, ini kita latih uzlah batinnya. Yang dulu kan kita katakan begitu dong, yaitu hatinya senantiasa menyendiri, di mana manusia tertawa, di mana teman-teman kita suka, kita latih untuk berhati kita latih, kita tidak punya apa-apa, yang ada punya Tuhan, punya Allah, gitu. Itu luruslah batinnya. Walaupun diri kita ini berkelimang dengan dunia, ya maaf, berkelimang dengan kenikmatan, tapi hati harus disendirikan, jangan sampai ikut campur kesenangan itu. Harus kembali menyendiri, menyendiri, jangan terpengaruh dengan ya kebiarin dunia, ya jangan terpengaruh dengan mengkilapnya jagat ini, terpengaruh dengan suksesnya teman, suksesnya kawannya, dia terpengaruh, jangan. Itu nafsu, walaupun kita ingin tapi tetap dikembalikan kepada Allah. Wah, temanku sudah sukses, saya kok tidak, temanku kok bahagia, banyak berkelimangan dengan dunia, ya aku sudah kok gagal. Awas kalau terpengaruh dengan mengkilapnya dunia, ini lawan, kawan bisa jadi lawan gitu. Bahkan teman-teman waktu dia sama-sama fakulillah akan jadi musuh, karena melihat temannya sukses, aku kok tidak, akan cokol kasut ini hadirin, hadirin yang saya melihat. Harus uslah, uslah, biar temannya sukses, muka-muka manfaat harus gitu mestinya. Jangan malah, oh, temanku kok sukses, aku kok tidak, aku kok kurang, aku kok begini, terus hatinya terpengaruh. Ini memberi peluang, ya maaf, peluang nafsu untuk andil di dalamnya, walaupun mujahadah, walaupun kita berjuang. Tapi ini kalau tidak uzlah, tidak kita kembali kepada Allah, tidak uzlah, ini sumber petaka. Ini di antara kita-kita terjadi, nampaknya di hadapan kita tertawa, kumpul bersalaman, kita bertemu salam, tapi hatinya tidak demikian. Ketemu kita bersalaman, ketemu kita tanya gimana, sukses apa tidak, tapi ya maaf, sepenuhnya hati timbul penyakit. Akhirnya tidak sadar kena penyakit hati. Ini gara-gara hatinya tidak uzlah. Uzlah itu artinya ojo terpengaruh karo kebiasaan. Contoh, sama-sama usaha, yang satu bisa beli mobil, yang satu bisa beli sepeda, saya tidak. Terus saya ingin, dari mana dia punya mobil? Iki kok ngono, ini nanti timbul seudang, harus uslah. Akhirnya hati digantung oleh nafsu. Nah, ini jangan-jangan nyempang nanti. Ini jangan-jangan menyalahgunakan. Akhirnya kita jadi tukang koreksi orang lain. Itu tidak baik. Hadirin, ya. Kalau sudah jadi koreksi, kita berani mengharamkan teman-teman. Jadi tukang jaga kita nanti. Bukan hanya sapi yang boleh dijagal, tapi temannya dijagal. Bila perlu dicari, dicari, dicari untuk dijaga. Ini kali kita tidak uzlah. Maka dari itu uzlah manfa'al basyi'un. Dulu kan gitu. Mislu uzlah. Jadi kalau kita tidak uzlah, hati ini gak manfaat. Gak bisa mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya. Malah bila perlu hati budak gara-gara kita tidak mau uzlah. Ya uzlah di sini selain uzlah lahir, ya yang paling penting uzlah batin. Ya uzlah kata yang aku mau. Kita jatuh temannya sukses, kita menyambut. Oh ya, memang saya sendiri, saya bodoh, saya tidak ada, saya tidak terpengaruh dengan itu. Dia hanya terpengaruh pada Allah, hanya nyepi kepada Allah. Singkatok wanang maaf, kekuasaan Allah. Sampai tak yang hantarnya itu namanya uzlah. Ya sejati tak itu tak sesuai dengan Allahumma ya wahadu ya kata'umma ya Allah yang maha satu dan yang maha tunggal. Jadi ketat itu ketat mengalami. Kita sudah berkata apa belum? Kalau belum ya silakan, tapi itu akan kena penyakit. Ingat dalam hadisnya Rasul, kita tidak pandang dulu, tidak pandang dulu, kita berjaya. Walaupun kita penyayang orang kecil, kita tiap hari menjawab ya. Kalau sudah hati terpengaruh, maaf, gak kelingus ya. Gak memandang yang satu, memandang yang lain. Memandang temannya sukses, memandang temannya bahagia, memandang lingkungannya begini, aku kok tidak. Dia terpengaruh dengan jagat, terpengaruh dengan kebiasaan. Dia kok sukses, saya kok belum. Nah, itu namanya. Dia ini angkatan sudah diangkat pegawai negeri sama-sama lama. Saya kok belum. Itu namanya terpengaruh. Tidak usah itu. Itu ada jatahnya. Lihat garis tanganmu itu. Garis tangan kita itu ada urat garisan. Ada garis-garis itu. Itu seperti itu. Itu Allah yang mungkin. Jadi perjalanan manusia yang seperti garis tangannya itu. Jadi yang diatur sendiri, tidak usah lihat garis tangannya orang lain. Nanti kita pandang yang membuat. Yang membuat itu semua. Maksudnya. Jadi mana fa'alka ba'asyai'un usul usul. Nanti kita tidak akan dapat ketenangan. Tidak akan dapat suatu manfaat untuk uzlah itu. Kalau tidak mau uzlah. Sebab mengapa? Dalam pengajian yang lalu, orang dalam uzlah, artinya itu mesti memandang Allah. Uzlah di sini, artinya kembali kepada Allah. Fahurullah. Saya ulang-ulang ini karena ini sangat penting. Aku kok deloknya kancaku. Jangan terpengaruh. Kalau kamu terpengaruh, rugi sendiri kamu. Ada orang kerja, ini digaji jutaan oleh manajer. Terus anak sang ini, anak sang kasut, terus mengatakan menjelek-jelekkan kamu, menjelek-jelekkan kita. Itu satu masalah. Jangan terpengaruh, uzlah kembali pada Allah. Itu ujian, ujian. Jangan terpengaruh, sekali lagi. Kalau kita terpengaruh, kita rugi. Apalagi kalau kita terpengaruh sampai timbang koncoku ini, aku tak leren nih pakai dikawi. Kita rugi tadi. Satu ruginya kita tidak mendapatkan sesuatu yang kita dapatkan. Yang nomor dua ruginya kita lari dari ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Kok diuji kok lari? Apakah itu memutuskan masalah? Tidak akan menambah masalah yang lebih besar. Nah, ini kita pengamalan dia, khususnya masyarakat kita. Ini gitu. Kadang-kadang ada fitnahan saja, kita lari. Muji aja, dikontrasi aja, kita takut. Jangan terpengaruh. Jangan terpengaruh. Yang penting, bila. Yang penting, bila. Semua itu penguji, tidak membahayakan hadirin. Kita akan mengalami itu, kan? Ini di daerah kita yang baru sebulan, akan ada ancaman juga ya. Mau dibuyarkan, diharongkan. Gitu. Nanti kalau kita terpengaruh, ya uslah. Lari, lari kembali pada Allah. Masuk gampang terpengaruh. Di fitnah orang itu memang gawat dunia yang fitnahan. Mengapa kita tidak mau difitnah? Usaha gagal. Mengapa kita lari? Dunia menjadi kegagalan, bukan jadi kesuksesan. Ya mungkin saat nanti zaman sukses suatu saat gagal. Sakit gagal. Melompat bagus gagal. Lari dunia dari kita. Dunia menjadi gagal. Dunia-dunia ujian, ya tidak punya tanya. Lepas-lepas kenal teman-teman pengamalan itu ya. Nah, kalau ada ucapan yang kurang baik, tidak usah diikuti. Itu ujian kamu. Kamu diuji oleh Allah begitu. Jangan lari dari ujian. Halnya seperti saya. Kembali, mengapa ke uzlah? Sebab dengan uzlah, yudhkhulu biha midanan fikrahim. Jadi orang yang bisa mengambil oleh artinya diuji kembali kepada Allah ya biarin. Itu untuk garis tangannya diri-diri yang ikuti terima nasib kayak ini. Akhirnya dia ridho kepada Allah. Perasaan ridho, uzlah yang demikian itu hati jiwa ini akan masuk ke dalam medan tafakur. Maksudnya jiwa kita, hati kita tidak masuk ke dalam medan emosi. Sebab jiwa kita ini berenang emosi, tidak kenal teman, tidak kenal karib, kerabat, akhirnya jadi musuh. Tidak peduli. Mestinya dia syukur punya teman yang bagus, punya teman yang sukses, tapi akhirnya jadi musuh. Karena hati masuk ke medan emosional. Hati tidak masuk ke medan pikir, tidak masuk ke medan tafakur, tapi hati masuk ke dalam medannya nafsu. Karena nafsunya menggobar-gobar, karena senantiasa begini begitu, sing dipandang tomo, sing dipandang kebiarin jagat, sing dipandang kesuksesan saja, sing dipandang nikmat, sing dipandang enak kepenak, lari dari garis tangan diri. Ini maaf ini kata-kata. Karena tangan ini adalah gambaran takdir. Singgokil yang membuat itu Allah. Jadi manusia seperti itu. Sekarang zaman jadi kuli, yuk garas tangan sama dengan kuli. Panjang jadi bosnya, jangan jadi manajernya. Itu sudah ada. Kita jangan terpengaruh. Jangan kuli menjadi manajer. Jangan. Sadari syukur itu. Kalau kuli jangan masuk ke modal emosi, jiwa kena pengaruh yang jemuran, akhirnya menghalalkan segala cara. Timbal rasa ingin. Lah iman itu nafsu hadirin. Jadi kepingin itu artinya nafsu. Jadi nafsu itu keinginan. Lalu keinginan itu hati masuk ke medan keinginan, terpengaruh keinginan, nanti cukup sifat al-ghillah. Al-ghillah itu ini sifat kok gak aku gitu loh ya. Satu contoh, misalkan ada temannya sukses. Kalau waktu sama memandang sukses itu teman, gak memandang garis tangan itu, gak memandang pada Allah, akhirnya kok gak aku? Pasti itu nafsu ada. Semua orang punya. Kalau jiwa itu tertekan masuk, timbul penyakit, kok gak aku? Kok gak aku itu namanya al-ghillah. Kalau itu semakin kuat, akhirnya benci dengan orang yang dapat nikmat, gak senang. Awalnya enggak suka. Kalau enggak suka, akhirnya ngedoh. Kalau ini bapak-bapak sedang, timbul penyakit ingin menjatuhkan. Itu ya apa caranya dia jatuh. Supaya hanya aku saja, dia tidak. Yang sukses buat saya. Untung pada acara itu namanya penyakit itu. Kita pernah penyakit itu apa tidak? Kalau penyakit sudah ada keinginan, terus ingin orang lain, foto ajari Bapak Ustusisan. Foto ajari, itu namanya Al-Hasar. Orang Jawa sebut Hasar. Loh ini kalau menimpa masyarakat, penyakit Al-Hilal dan Al-Hasar, terus menimpa ini, dunia ini, hancur ya karena ini yang hadir-hadir. Orang terbunuh, ya karena dua penyakit itu. Ini pernahkah kita dengar secara okul dan habil putranya Nabi Adam dalam aturan pernikahan zaman Nabi Adam, anak lahir kembar pertama nikah dengan anak lahir kembar yang kedua. Jadi kebetulan punya anak begitu, jadi silang. Satunya anak 4 ya, 1, 2, 3, 4, yang 1 dapat 3, yang 2 dapat nomor 4, itu silang namanya. Nah ini kejadian ini, Qabil kata kebiarin jaga, kebetulan ini kelemah dan kembarannya itu ayu, cantik banget. Nah tapi kembarannya itu, gak tapi ayu. Karena ada ras, kalau sini berkulit seperti Afrika, yang kebetulan ada yang lima itu berkulit cantik. Akhirnya dia tuh melihat dokter, melihat ya situasi, hati terpengaruh, masuk ke medan keinginan. Kok gak aku ya? Kok apes temen hasilku? Kok elek temen hasilku? Kok gak aku seniku? Kok oleh senyini? Akhirnya tidur tak tidur. Ini dikendam terus. Langsung dikendam, tidak dikeluarkan. Akhirnya tidak suka tangan Habil. Setelah hukum agama pernikahan di zaman itu harus begitu, akhirnya dia berani nantang hukum Tuhan. Allah tidak adil. Aku kok begini? Mestinya aku oleh kembaranku. Hadirin. Akhirnya tidur. Wah, ya apa supaya aku oleh ini? Ini namanya al-hasad, hasud. Betul-betul zaman dengan konconi sukses, ya apa usah sukses? Iso ngalah sama dia. Bila perlu acuh dia. Lek terpaksa, bodoh jari. Itu maksudnya. Pernah kita punya hati seperti itu. Kalau kita punya seperti itu, maaf. Geraya ono, citok jenengan. Kuiku menunggu sobat duduk. Kalau manusia tidak punya seperti itu mestinya. Ini binatang saja tidak seperti itu loh. Binatang tidak tega baru ke sana. Lihat anjing-anjing di padang pasir. Tidak pernah anjing makan anjing. Tidak ada harimau makan harimau. Tidak ada harimau membunuh harimau. Orang yang anjing membunuh anjing orang. Walaupun nampak bermusuhan tapi tidak sempat tidak sampai bunuh-membunuh. Itu anjing. Itu binatang hadirin. Wah, kita manusia, kita tahu itu mengapa terjadi. Ini manusia membunuh sesama manusia, bahkan lebih kejam lagi. Ibu yang tua satu-satunya teko dibunuh gara-gara warisan tidak diberikan. Ini kejadian. Apakah itu manusia? Apanya hanya itu model-model manusia? Tapi dalamnya sudah, dalamnya ini sudah bukan manusia. Hadir-hadir, kita kalau berjuang wabul, Allah masih prihatin melihat situasi zaman seperti ini. Ya ini khalwat. Umumnya orang tertawa, orang khalwat menangis. Dia hanya menyepi. Kenapa kita menangis tersedih-sedih? Melihat zaman seperti ini, zakat seperti ini. Kita banyak orang-orang kena harus kena dosa-dosa, kita hanya menyendiri nangis. Itu khulwat. Ya maaf hadir-hadir, kita harus mampu itu. Perjuangan membutuhkan itu. Hadir yang saya melihatkan, kalau penyakit dua itu mana itu tak? Kamu yang cantik, ahli ngaji, ahli bicara. Adik-adikku, anak-anakku, kamu yang ganteng-ganteng. Orang tuamu membanggakan kamu di sekolah kamu, di pondok kamu. Kalau kamu kena penyakit seperti itu, sungguh kecewa orang tua. Di balik gantengnya tampannya wajahmu, di balik cantiknya wajahmu, sungguh kita adalah binatang-binatang yang galak hadir-hadir. Karena sesama teman, sesama manusia yang sudah ada garis tangannya masing-masing. Ini kobel, iri pada temannya hadir-hadir. Bahkan ini kobel hasut ingin menjatuhkan teman-temannya. Ini sadarkah kita ini penyakitnya? Penyakitnya iblis sudah ada. Binatang saja tidak pernah menjatuhkan sesama binatang, tapi manusia yang ada. Binatang tidak pernah nipu binatang saja. Tapi kita ditipu oleh teman kita. Bahkan kita sering menipu orang lain. Di mana manusia kita? Di mana kita ngaku ya sayyidi ya Rasulullah? Sebab hakikat orang bilang ya sayyidi ya Rasulullah itu pada karo aku umatmu ya Rasulullah. Jangan enak kalau kita bilang ya sayyidi ya Rasulullah. Itu berdasarkan aku umatmu ya Rasul. Karena kita memanggil duhai pimpinanku, duhai utusan Allah, kagum daya umatku, kuigoro yaku umatku. Lesanmu kau mengaku aku nabimu, aku adalah pimpinanmu, tapi kau jauh daripada aku. Makanya tegas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nek nganti ana umatku kena penyakit loro gara-gara atine jiwanya tidak masuk ke medan tafakur, jiwanya masuk ke medan kebiari jagat, jiwanya masuk ke medan kebiari kesuksesan orang lain, jiwanya masuk ke dalam harta yang berkobar bernilai jutaan, masuk ke dalam itu, akhirnya kena penyakit lumpuh daratan, akhirnya mau menjatuhkan orang lain, dengki dengan orang lain, iri lagi kok ke aku, apalagi sampai jaga, sampai mengajarkan seperti itu. Kata Rasul, aku tidak pandang dulu. Innal jahila wal hasada yakulanil hasana. karena takutnya penyakitmu itu akan memakan amal-amal kebaikan. Mujadamu tangankan penyakit itu. Mulanya mujadah rana-rana galak manfaatnya. Kalau perubahan penyakit itu yang memakan mujadamu. Salamu ngajamu sodakamu orang memanfaatnya. Ya Allah ya khasana mangan kebaikan sanggul lakoni kama tak gulung narul khatobo bagaikan api membakar memakan kayu-kayu yang keren kerontang itu tidak lama habis. Kita begitu apa tidak? Kita sebaiknya lihat di kasut timur ojo dibalas, ya ojo dibalas. Kalau kita dibalas berarti kita masuk ke medan, ya medan nafsu itu tidak boleh. Kita harus berpikir sendiri, mengapa aku dikasuti? Mengapa aku diirimnya? Mungkin saya salah, mungkin saya kurang bijaksana, mungkin aku kurang benar, mungkin aku banyak omong, mungkin aku banyak tingkah. Nah, ini harus koreksi di dalam-dalamnya. Jangan malah dituruti masuk ke dalam medan nafsu dengan orang lain. Kita harus masuk medan tafakur. Sebab kalau kita di ilok nombong, mesti itu koreksi sama itu, rojok itu sudah nyalami di ilok nombong. Walaupun di ilok nombong adalah salah kalau masuk medan nafsu, tidak masuk medan tafakur, kita harus masuk medan tafakur. Aku kok tidak nombong, apa ya sebab itu? Mungkin aku kurang bijaksana. Mungkin aku terlalu banyak gula. Mungkin aku terlalu banyak guyon sehingga nyinggung temanku. Tapi sini harus begitu ya. Jangan masuk malah jadi caci manggonan tak balas. Ya alhamdulillah ini ada ujian kita dari teman kita dan dari termasuk kami. Ini kami sudah ya kita beli karena kita yang salah kita tawakur aja. Akhirnya terpaksa harus kita bongkar, kita lari kalau memang dia ngambil yang baik-baik itu. Waktu itu spontanitas kami ya masuk medan emosi, sempat emosi, dongak nosing kutu, kutu belum dongo, dongak nosing ini saya pikir saya masuk medan, berusaha masuk medan kami tu, kalau kami ini tapi sudah nak garis tangan dewi, nanti dia boleh dengan adanya ujian kami kita ya, di sana itu, karena akan ada bangunan fakir miskin, bangunan yatim piatu ini ujiannya tidak gampang, harus diujikan sungguh-sungguh lewat Subhanahu wa Ta'ala. Supaya benar-benar dengan murni perjuangan yayasan yatim piatu yang akan kita dirikan itu. Ini dicuri ya dulu biasa emosi walaupun sedikit tapi saya rasa emosi tapi saya masuk berusaha masuk medan tafakur saya yang salah sudah salah titik. Nah, sudah gitu ya sudah akhirnya alhamdulillah ada yang membantu untuk menggali mengganti dan membangunkan lagi sudah cukup. Ini adalah ujian garis tangan kita. Ini ingat tadi. Ya, maka tadi itu yang kita perhatikan. Kita jangan sampai terpengaruh dengan situasi. Situasi apapun harus jangan sampai mengganggu kita. Usilah. Ini adalah syarat, salah satu syarat wali Gusti Allah. Ingat, semua para aulia, para wali, wali itu ada yang tingkat tinggi, istilahnya ada yang kelas berat, ada yang kelas ringan. Kelas ringan adalah wali 40 orang lebih. Itu wali satu. Jadi ada orang-orang mukmin, rukun, saudara, dia pisah karena Allah, bertemu karena Allah. Maksudnya kalau kumpul gini bertemu ya lillah, pisah lillah. Dia 40 orang. Itu sama dengan wali satu secara umum. Jadi orang mukmin berpuluh adalah wali satu. Syukuran kalau 40 ku wali satu gitu. Maka doanya orang-orang itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. kebetulan yang 40 itu wong biasa itu wali lek ngumpul jadi kekuatan dicintai Allah karena kumpul jamaah. Makanya sholatnya itu pun kadang-kadang Rasul mementingkan jamaah karena jamaah itu dicintai Allah. Kita kan belum sampai ke sini ya, sholat jamaah dan mari kita lakukan. Ini ada tempat, ini saya sendiri masih banyak kekurangan di bidang itu. Untuk milik yang kita jamaah, kita lakukan bersama-sama, mujahadah bersama. Nah, syarat-syarat seorang wali, aulia itu, ini Mbak Yang Dawu, wali itu senantiasa uslah. Nah, kalau uslah ini, ya maaf, secara umum itu wali. Uzlah itu hafizul ila Allah, artinya hanya kembali kepada Allah. Jangan usaha terus jatuh. Jangan masuk kepada pengaruhnya dunia. Lek masuk kena pengaruh, mesti membawa kita, mesti mangkel, mesti maiko Gusti Allah, mesti Allah tidak ada gitu nanti ujungnya. Jangan terpengaruh itu namanya usaha. Wali itu hatinya senantiasa usaha. Akhir tafakur ini, apa aku kok gagal? Oh mungkin saya salah, mungkin saya salah teori, mungkin saya terlalu percaya pada orang lain, mungkin aku terlalu begini sehingga jatuh. Oh ya Allah, garis tanganku aku jatuhnya, percuma aku murah-murah. Ya Allah, berilah kesabaran, dia masuk ke usilah, ngebang tafakur. Terus gimana apa dulu kita? Berat kan? Terima Allah. Usilah cepat. Lari dari pengaruhnya omongan-omongan yang busuk, lari dari omongan-omongan jahat itu, jangan diikuti, jangan didengarkan. Maksudnya hatimu jangan ikut mendengar, nggak kopen mesti kerumuh, paham ya? Itu loh pengajian lo, ini haram, kopen kerumuh, hatimu buntu, nocok kerumuh itu, nanti cekak terpengaruh. Maksudnya kopen rohani itu ditutup, maksudnya nggak usah ngerekam omongan lo. Kalau kamu masuk rohanimu mendengar itu, jiwamu akan masuk, mesti melu panas. Paham ya? Tidak boleh masuk, iya. Karena itu ujian. Akhirnya masuklah kemudian tafakur. Mengapa orang kok bisa begitu? Mungkin saya kurang bagus. Mungkin saya kurang bijaksana. Mungkin saya kurang super. Mungkin saya kurang begini. Akhirnya bisa memperbaiki diri. Paham ya? Nah wali, aulia, itu cirinya begitu, tidak peduli tentang baca. Kalau memiliki ilmu sebetul, dia adalah minjam bakal aulia. Setengah dari jemblai poro wali manusia, walaupun asalnya dia itu orang yang nakal luar biasa. Ketika ketemu pembimbing, dia berubah hatinya seperti itu, dia termasuk orang-orang yang dicintai Allah. Itu wali, temui mantan, hadirin mantan. Kita dihadapkan itu dan pasti diuji. Janganlah kita masuk macam tafakur, koreksi, kegagalan, fitnah ataupun caci maki itu adalah jangan didengarkan, jangan dilihat. Hati, kalau mata boleh melihat, tapi hati jangan. Kuping boleh berdengar, tapi hati jangan. Dengarlah suara Tuhan, lihatlah sinyal Tuhan. Allah Fakhruhu ila Allah. Ujlah syarat. Kalau kita mampu betul itu ya maaf hadirin. Selamat tidak jadi kekasih Allah di zaman yang gebrok seperti ini. Tidak peduli sama tukang beca, tidak peduli sama pemulung, tidak peduli pajak pengusaha, tidak peduli dengan orang kantor, orang pegawai. Kalau miliki seperti itu, tanda-tanda walinya Allah adalah selalu uzlah. Dia senantiasa merenung, menyepi. Temannya tertawa, sama sendiri tidak tertawa. Bahkan berbalik malah menangis. Seduh-seduh memikirkan kesalahan diri. Itu tanda-tanda wali. Ini satu. Nah di antara wali itu ada namanya wali abdal. Wali itu banyak. Pertama adalah ghausuz zaman. Ghaus artinya penolong. Setiap zaman ada. Sak jagat mung siji itu ghaus atau disebut kutbul aqab. Ini dalam kitab Guru Burhan waya aktok, waya anjak, waya sadar, waya akmak. Jadi ya wali-wali aktok, wali-wali kutuk. Jadi istilah wali-wali yang menguasai wilayah, bukan wilayah Jawa Timur. Jawa Timur walinya jadi gubernur, kabupaten di bupati atau wali kota, wilayah-wilayah rohani. Itu ada waya aktok. Nah, yang membawa itu namanya kutuk aktok, menjadi aktok, sebut waya sadar, kekasihnya Gusti Nyoro Wawan. Itu adalah Sultan Aulia di Khusus dan Zaman. Waya anjab, wali mujabat. Waya aktok, wali mujabat. Ta'ala wa'an sulillah wa'an kerja ulil albab. Engkau lah orang yang diberi akal sempurna. Ya ulil albab, karena jiwamu masuk ke medan tafakur. Lekak masuk medan tafakur, gak uzlah, tidak akan ulil albab, gak sesempurna. Pasti terpengaruh. Kita kan banyak ujian, ya. Sudah masuk ke sempurna, tapi tidak. Orang yang sempurna, mesti gak tenang ujian. Mesti kacau balu, mesti ingin membalas. Mesti ingin nutupi alibi, enggak usah, sudah serahkan kepada Allah, tutup sendiri oleh Allah. Biarin. Kalau mampu seperti itu, ini kalau terus kok, bakal nabrak bapur raksasa. Penyok jadi dia, karena man adali walian fakut adar ibu bil harfi. Siapa yang menyakiti kekasihku, dia sama dengan menantang Tuhan, menyatakan perang kepada Allah. Foto kalau nempel-nempel raksasa. Belum nempel, sudah mabuk begini. Tapi mampu masuk ke jantar faktur apa enggak? Kalau kita enggak mampu, masuk enggak iso, tak beli bemper. Maka itu beli bemper, ya bemper yang paling agung, ya Allah. Ya masuklah ke dalamnya, supaya kunjung itu bagus. Satu istilah. Nah, di dalam dalam macam-macam kekasih itu banyak. Bahkan dalam kita didahulukan. Ini diantaranya syarat-syarat wali abdal, wali ini wali yang ya maaf ya, tingkat tinggi dengan ini wali abdal itu memiliki empat syarat. Jadi kita mampu sangat berbeda. Yang dipilih oleh Allah menjadi wali abdal itu ada apa? Empat syarat. Siji uzlah. Uzlah tadi ya seperti itu. Sekali-sekali menjadah di kamar. Tidak betul. Usubil rame-rame. Injinan uzlah masuk. Itu sebesar wali. Usubil no tongkonan. Di omah no. Di kampung no rame-rame. Wadah peringatan. Maulidan di ono no tontonan. Wabah budaya, wali adal itu beri ciri siapa? Tidak butuh orang seneng-seneng. Malah dia masuk kamar mujahadah, itu namanya usaha. Muslim wabah yang mencuali ingin mencari itu. Jangan malah wali adal malah gak seneng rame-rame. Jadi beri ciri-ciri gak seneng rame lagi rame. Bucak itu orang gak seneng rame, itu jadi usaha. Wali adal itu sebenarnya gak tinggal. Dicak peluang merah urusan apa ya? Dibuat betah pakurnya, gak nampak patuh, dia lebih baik masuk ke dalam kamar. Mujahadah, itu usaha. Orang kancang ngajak, gak ambil peluang, geber. Dia gak senang, lebih baik. Aku diam. Ditantang kancang ini dengan begini-begitu. Karena sudah masuk ke dalam pakur, garuk-garuk ini. Gak lebih baik, diam. Usmewa menghujat pemerintahan. Hujat presidennya, menghujat Pak Harto dulu. Orang yang mahal diakal tak berani lagi begitu. Dia nanti menghujat orang dia, dia ada salah orang dulu dia dulu. Dia boleh dia. Ini yang menonjol. Wali Abdal di situ hancur itu. Semua ujuk rasa, semua kami nonton. Wali Abdal dia tak berani itu. Dia masuk kamar, uzlah. Memohon kepada Ustaz Arakani. Wisir jasmani yang beda lo. Aku tak mohon Ustaz Arakani. Gak kira beramil-amil. Itu. Itu. Dia tuh senengani tadi. kita begitu atau tidak, sudah memiliki ciri dalam hadirin. Ayo kita latih dengan waktu dia. Di Wonokolo ramai-ramai bermontrasi, tidak usah dituruti, menengoimu jadah itu sudah itu. Kacaukan sama apa ya ini. Bukan bertahan, baca dikontrasi, berharum-harum, us memang untuk bulan, sama tetap bertahan. Uslah diam lebih baik. Itu ciri lama. Banyakkan wali-wali Allah itu orang-orang yang di akhir-akhir itu orang-orang yang tidak dipandang yang berada. Kalau kan orang dari rumah, walaupun baru masukkan anak kau, tapi baru mas dihubah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia dipilih. Karena dia senantiasa merasa salah terus. Sing api-api malah masuk benar itu terus itu. Tidak ada wali di musuh api itu ya. Satu itulah. Sehingga benar-benar. Tondo-tondo wali ada, ini yang selain uzlah. Uzlah itu menyendiri. Ya dia tidak banyak bicara. Wis gelek ono. Ya hanya kosong di situ. Ini wali adal zaman Rasul itu yang diperintah oleh Rasul itu sahabat sahabat. Nah, kamu harus puasa di situ. Gimana ya Rasul? Pokok upaya ya. Akhirnya ada beberapa sahabat untuk kosong di situ ambil batu. Kerikil tak jarang gitu. Demut. Nah, kalau kesana kemari ya batu demut. Kalau ditanya orang, gak perlu. Ya menang. Kalau perlu, cukup waktunya habis ngomong. Ini sahabat pernah melatih uzlah diam, tidak banyak bicara. Itu model berkata. Cara uzlah ngemut waktu dipakai orang untuk rasa orang hujan-hujan, dia hanya diam. Baru-baru ikut untuk solidaritas, tapi dia tidak berani ikut menghujat. Baik tangan yang nulis orang-orang untuk mengucap atau pengelasannya, itu tidak. Karena ngebut waktu, gak wani ngomong. Itu istilah. Itu. Walaupun oleh Rasulullah saya pernah berbakat, Ibu Siti Aisyah, itu pun pernah ditegur. Setelah melaku berhari-hari, dia ngebut waktu. Suatu saat Rasul tahu, wahai istriku, lebih waktu ini. Lepas kalau sudah bersama itu darah hitam keluar dari batu mulutnya bersama lah kita pulak darah. Ibu Siti Aisyah kaget, mengapa ya Rasul? Itulah hasil uzlahnya. Padahal saya tidak ngomong, tidak ngerasanya, tidak mengajak betul. Lesanmu tidak ngomong, lesanmu tidak milok, lesanmu tidak mengajak. Tapi hatimu, hatimu tetap kamu keluar darah hitam harum baru tahu sih sudah bisa. Jadi uzlah itu lesannya tidak banyak bicara itu maksudnya tidak lesannya tapi tak akan ngomong bersumber dari uzlah bersumber dari tafakur akhirnya dia tetap ngomong yuk kak jantung di dirinya paham gue orang-orang pinter karena ilmunya melihat sesuatu jalan-jalan tapi hati nih wah Allah yang salah. Wong itu begitu, sombong teman-teman. Hatinya bilang itu, tapi gak betul berkelasan. Itu masih belum. Belum. Miliki ciri ada. Nah, ciri apa? Ya lahir batin. Ya lesan lahir, ya lesan batin. Menang-menang, bos gak akan ngomong. Kita masih latihan lahiriah saja. Dan orang salah, kita kecam. Contoh anak orang jaluk, ya maaf batin. Orang ngemis sisi gagah. Lesannya anak pengajian aku kali. Gak oleh menghina dalam pengajian. Akhirnya jenengan gak menghina. Tapi aku ini masih gagah, gak sehat kok yang ini. Loh itu yang perlu kita latih juga. Loh jangan lo garis tangan ini tinggi. Kalau gak mampu ngiling, lo untuk hati dirasa. Nih, kalau mampu, ngiling lo secara bijaksana. Nanti, kamu masih gagah, punya kekuatan. Gimana kalau sahabat tak kayak pekerjaan? Loh, si wani ngono, wani ngiling. Wani ngecah, gak punya wani ngembal. Jangan banyak omong tapi akhirnya gak berubah. Kalau tukang jaga, ahli nyaci orang lain tapi kita sendiri gak bisa membuat solusi. Nah ini akan ngelok lu, kebanyakan bantu ini lho. Sudah berhubungan dulu lagi. Ini wali-wali yang besar sih memiliki hati yang begitu. Dia tidak banyak bicara, dia menyendiri. ada permasalahan apa dia pilih diambil pada negara. Sampai ketemu pangkas nafas di Allah, sampai kata keluar dari tapi sesungguhnya dia dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sampai ketemu pangkas kepada Allah, kau orang koprok kau kita beri. Bahkan menang di koprok koprok, ngajar itu yang terbaik hadirin hadirin. Karena dia tahu harus bisa mengukur sejauh mana. Ini banyak bicara itu jelek. Sebab ada orang dibunuh karena omongan hadirin. Di kampung orang itu karena omongan ucapan. Maka omongan itu bisa menjadi obat dan bisa menjadi racun. Kalau omongan itu bersumber dari dengan tafakur, pasti orang lain bentuk. Pasti orang lain halus dengan ucapan itu. Tapi lah bersumber pada mekan nafsu, semua akan kubum dan panas. Jangankan begini, ngaji pun akan panas. Karena ucapan yang luar bersumber dari medan, bukan medan tafakur, tapi medan nafsu yang ada di hati kita. Ini yang nomor dua. Dia tidak banyak bicara. Si nomor tiga ini ya, maaf, ini juara sekalian ya. Dia suka lapar-lapar. Ya maaf, Bapak Heru bilang, aduh nol, tidak ada apa-apanya kalau sudah lapar. Tidak ada apa-apanya kalau saya. Muka-muka saya yang ini sudah pilih. Lapar. Ya lapar secara syariat dia puasa waktu itu. Lapar secara syariat dia itu senantiasa berpuasa. Orang berpuasa yang sungguh-sungguh termasuk Ali Abdang besok di kuburan kering dagingnya tidak busuk kebunuh lapar haus ini ada juga lapar haus gak mangan gak nyambung lapar karena lapar rahmatnya Allah ada kurang terus maksudnya begitu Ali Abdang orang lapar yang kurang terus makan terus sebentar. Lahirnya lapar tidak diisi makanan, tapi batinnya lapar akan rahmatnya Allah. Terus nanti asal golek di rahmatnya Allah, golek di pengaburannya Allah. Itu wali Abdul itu hatinya begitu. Dia suka lapar. Sampai dibuat gambarkan dari Rasul dalam syariat. Ini kalau Rasul makan satu piring biasanya untuk seorang cukup untuk dua orang itu kalau perlu. Jadi berarti mengurangi jumlah makanan. Kalau satu piring dilatih ojo ditambahi rong piring kalau mau iwak iwak nah, ini saya tidak kuat uang terus terang aja lek sak piring ya dikurangi dulu karena ini ngelatih supaya nafsu tidak masuk ke dalam keinginan makan itu sendiri selain lelah bila dijaga nah lapar ini masih jaga sebab orang lapar itu dicintai oleh Tuhan baunya pun adalah walaupun tidak enak walaupun itu baunya begitu, tapi Rasul mengatakan itu bau surga. Yang dimaksud bau surga itu bukan bau apa-apa. Bau rohaninya orang lapar, orang yang puasa, berarti jauhnya lelok poso. Poso nyilok makanannya, poso iri dengan temannya, poso kasut dengan temannya, poso-poso sing elek-elek, jadi harum rohaninya. Bukan lesannya, bukan bau mulutnya saja. Walaupun bau mulutnya, maaf, tidak enak, tapi bau mulutnya seperti bau surga. Ini maksud dengan darah. Tidak bosok, tok, tak mangan, tapi tidak bisa lila, tak lila. Malah bosok lambe, tok. Walaupun baunya tidak enak, ya, tidak enak. Bukan bau surga, ya. Karena yang bau bau surga itu bau rohani. Nanti ini. Selain lapar yang keempat, wali yang dicintakan yang diceritakan yang dicintakan Allah wali besar tadi, wali abdal tadi, tidak banyak bicara ya, terus lapar. Yang ketiga ini juga abot, harus butuh latihan. Dia senang melek, bukan melek begadang tidak. Dia jarang tidur. Dia suka ngelatih diri. Ini pernah kejadian saya waktu di zaman Mbah Yai Majid. Saya ditimbali oleh wakilnya, ya maksudnya wakil orang yang disuruh Mbah Yai. Waktu itu saya ditemui. Saya diijazahi, tapi sampai sekarang gak kuat. Ya maaf, ampunten Mbah Yai. Pandang belum benar kuat. Kulo dipendawi, aduh, waktu itu manggil kulo Mas Heru. Mas Heru didawi Mbah Yai Majid, terus bundi. Jenengan kudu turu pisan. Akhirnya maksudnya sehari turu pisan ya apa. Lek awan aja biru, lek bengi sampun jam 10 turu, jam 10 turu, sampun tangi jam 12, wis jam 12 sampun tangi nang turu maneh. Subhanallah, turu bisa sedikit waktu lama-lama gak kuat. Gak kuat kula. Lek tangi jam 10 turu jam 09, tangi jam 04 ya. Suatu saat saya pas pengajian keluar tidur jam 2 jam 3 bangun gak kuat sudah gak oleh turun mana aduh abot abot jadi kekasihnya Tuhan awan gak turun bengi turun tangan ya tangan gak turun dulu coba mungkin muka-muka gak usah ditaruh kekuatan ini ya. Lalu kamu tak boleh berpikir oleh beliau yang saya kerjakan dalam Al-Fatihah. Alhamdulillah, syaitan rajin bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang betul. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhal ghawsu salamu alaika rabbi bi ibni wanjur ilayya sayyidi binadro musilatu lil hadrat aliyah ya ayuhal gawsu salam Allah alaika rabbi bi ibni wanjur ilayya sayyidi binadro musilatu lil hadrat aliyah ya ayuhal gawsu salam Allah alaika rabbi bi ibni ya qadirul wasayyidi musilatil hadratil aliyah wahai rizab saya sudah menyampaikan kepada teman-teman panjenengan ridana omongan kula ini sehingga hadirin wal hadirin mampu mengamalkan walau saya maaf tak bisa mengamalkan lapar dan melek kalau mau hadirin hadirin melek, melek hadirin. Ini pernah sampai sekarang masih dilakukan Gus Yahya. Gus Yahya itu ponakan Bayai wonten pondok yo. Dia tidak pernah tidur. Tidurnya setelah subuh. Mari sholat subuh, tidur, terus gak oleh berangkat tamu kali madu. Jam 8 bangun, sholat buka mujadah, aktivitas terus tidurnya mari subuh. Itu Gus Yahya. Dulu kelakuan zaman waktu si remaja dia sudah dipimpin bahayai seperti itu sehingga dia itu waktu sowan ke Mbah Hamid Pasuruan kait melibu di jerunin pintu gerbang ya Hamid mari dirangkul kok Gus sampai aku singgretnya pas ini kulo sampai ke Gus dirangkul dia dengan Gus Yahya saat ini dan ulama besar insya Allah kalau masuk orang-orang yang dimaksud dalam pengajian yang hadirin termasuk intro-intro beliau termasuk sahabat-sahabat beliau Mbah Yai Zainal, Yai Iksan dan lain-lainnya yang ada Yai Ruhan itu seperti itu bahkan ini ada teman kita di Bangya ya maaf Bang Rapi Ustaz Abdul Khalil menetapkan itu tidak pernah tidur tidurnya hanya sesaat atau tidak tidur nah, saya ingin teman-teman adik-adik mampu seperti itu walaupun tidak seperti itu ya tidur jam 9 atau jam 10, 11 tangi jam 3 sejak di rumah nelakan terus sementara begitu lakukan atau lapar yang dimaksud tadi lapar nah kalau makan rompiri sekarang dikurangi oleh jari rompiri ya dikurangi walaupun dikurangi seperempat ya dirata sedikit demi sedikit atau puasa sekuat kalau dilatih puasa kalau mampu Senin Kemis atau 3 hari sebulan atau apa-apa selanjutnya tidak akan rugi ya jangan harus masuk ke medan tafakur dan harus menjadi orang yang diam tidak banyak bicara ini tidur melek mungkin ono sing iso mungkin lapar ada yang bisa seperti itu tapi ini tidak banyak bicara ini kesulitan di Madura dalam ini yang sulit di Madura sebab belasannya menang akhirnya berbaring tenang itu berarti belum ada ya ini saya sudah menyampaikan pesan saya dulu saya pernah dipesani begitu dan sekarang saya sampaikan pada hari ini hadirat saya merasa tidak mampu saya tadi fisiknya sudah semakin begini ya, semakin lemah. Nah, bukul hati-hati yang mampu ya. Jadi kalau gedung yang dibangun ini tidak sia-sia, buat tirakat tidak apa-apa. Mungkin sekali tempo panjang datang, lebih-lebih dua minggu sekali ngaji, silakan untuk hadir di sini. Jadi, ujlah kembali, ujlah itu memanfaatkan waktu. Panjangan ujlah, biasanya kainan, ya cangkru anak-anak dikerjuk, dikurangnya lebih baik, duduk di sini ujlah. Yang dulu sebenarnya main-main catur, main cekak, main karambol, ya tempat itu ujlah aja masuk. Di kamar setengah jam lagi dia Rasulullah atau mau coba lagi kan lebih manfaat itu ciri-ciri ya. Hadirin tolong saya bayangkan ya, monggo kita koreksi, kita renungkan diri kita masing-masing. Kita harus waspada, harus senantiasa koreksi batin. Ingat orang yang diciptai Allah adalah orang yang rendah, orang yang senantiasa tawadhu, orang yang diangkat derajatnya oleh Allah, orang yang diam, sabar, uzlah tadi, ramai-ramai dia tadi, dia pilih, aku pilih diam. Kamu diam, aku bodoh. Memang aku bodoh. Diam. Ya ini di akhir zaman orang yang baik dianggap bodoh. Orang yang baik dikecilkan. Tapi jangan takut. Allah bersama kita. Allah bersama kita. Hadirin-hadirin. Ya sudah. Buka pengajian. Sudah satu jam. Ini itu juga oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Buka-buka ilmu ini walaupun sedikit kita diberi manfaat bisa keterap ya. Boleh nih empat itu gak bisa ya papat-papatnya gak bisa ya ya usulah itu si biasa dari jalan ini berdokor menurut di embong dari macam-macam itu masuk sana lagi masuk tempat usulah itu macam untuk melakukan ya gitu biasanya sehari biasanya jam songo ojo jam songo disik beri waktu setengah jam boleh ambil sepeda nanti ujadah ngelaku, tambahnya waktu untuk melek gitu tuh jirati pak saya tidur biasa jam 10 tambahnya 1 jam aja jam 10, jam 11 itu melatih, lewis biasa tambahnya 1 jam sampai jam 12 tapi ya jangan seperti yang saya lakukan ke yang lain-lain ujian melek, turun turun subuh ulang, itu mana salah tidak boleh begitu. Kecuali kalau udur, maksudnya udur ya memang badannya sakit dan lain-lain, itu pun masih salah gitu. Tapi harus dilakukan dengan segitu. Untuk alasan usia, menjaga, subuh, hilang, memang salah ya. Hati-hati ini perlu diperhatikan syariatnya juga. Makanya ini gedung itu yang diberi, yang digangunkan oleh teman-teman, maaf, dengan teman kita itu, kamu pakai itu. Silakan yang tidur di gedung, itu banyak pakai tidur. Awak sokong sokongnya saja pak, awak sama-sama pejabat. Itu nganggur, tapi kalau tidak pegawai ya sama-sama. Pakai untuk menjaga. Rencana saya untuk menjaga khusus berapa jam harus dilatih di sini secara umum supaya kita terlatih. Jadi maaf kalau keluarga saya memakai pimpinan seperti itu, karena saya pernah didawi seperti itu dan sekarang saya sampaikan. Saya pernah didawi tidur itu oleh beliaunya. Bukan buruk sebesar tapi saya agak kuat ya, dilatih. Kalau tidur, kalau bayar gimana? Kalau bayar tidurnya tak ada dohor. Jadi setelah sholat dohor menjaga bayar sana kurang lebih 2 jam. Jadi jam 1 sekarang di motamu akhirnya bayar masjid sehari 2 jam asar bangun sholat tak tidur sampai subuh sampai beduk mana baru tidur itu istiqomahnya bahaya najib. Mengapa bahaya kok tidur? Karena nutupi sebagai manusianya harus tidur maka dia itu misi bidang tidur. Anda beliau itu tidak tidur kapanpun dia mampu karena beliau diberi kekuatan yang luar biasa tapi beliau itu nutupi dengan sarinya tadi sebagai manusia biasa tetap sana. Tapi beliau andai tidak sari, dia tidak sari. 8 tahun tidak pernah melihat bayi tidur keluarganya. Itu pernah. Karena waktu lima waktu dia, sebelum lima waktu dia, dia itu tirakat. Tidak pernah tidur, ditanya. Saya 8 tahun tidak pernah melihat bayi sari. Gimana? Itu 8 tahun. Setelah itu bayi tidur, masa-masa sesepuh, fisiknya itu agak berkurang tapi baru tidur. Bahkan saya baca, maaf ini tidak boleh, tidak usah dimana. Saya moco Jayabaya. Saya punya begini, itu banyak ramalan Jayabaya itu masuk di Wahidiyah. Di antaranya Jayabaya mati. Arti ono safiyo pimilih, bukan pimilih, pimilih sing dipilih. Dia lahir antara gunung lawan, masuk militer, turun agung, medir, dan masuk ke jenis militer. Dia memiliki, dia tidak bisa ditipu karena memiliki ilmu waskito. Terus dijawabkan setiap bulan suro, potong ngajak wong topo, nangis itu so, jumatan wong, jumatan pangeran kang nogo kuoso. Dia lahir bulan suro, hadir. Setiap itu terjadi mujahadah, semua menangis. Tapi saya umure mung sedilo. Maksud umure sedilo waktu dia lahir 63 tahun 89 wis dipindah dari bahaya masjid. Tapi umure hanya ya maaf 89 kurangi 63 masih umur 26 tahun sudah dipindah oleh sendiri. Enggak kalau mikir subhanallah coba bola sudah tahu kalau berdiri nanti akan muncul perbuatan sesuatu yang bahkan diikut dijauhkan pergerakan itu akan berubah sing Allah dari becik. Kenyataannya benar-benar ngamal waktu dia yang dulu kasar, yang dulu keras, yang dulu ngongso-ngongso, yang dulu hatinya begitu kan berubah dari tadi. Tapi Jaya belum sudah tahu. Kita yang hidup di zamannya kok malah gak kelem mencoba melari. Ya, mari ya, kita tutup sambil kita lah salat duha. Moga-moga diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita ketemu dua minggu yang akan datang. Kalau mujadah kubro nanti bersama-sama. Kalau memang kita berangkat bersama-sama, ayo hubungan naik bus lagi. Ya bisa kita enaklah kita mogok mana. Nah, nanti kita bersama-sama apa sowan ke Kediri dulu, ke Bayai Masjid dulu, terus langsung ke Jombang. Moga hubungan yang bila perlu jamaah mengajar ini, kita lupa silakan. Lalu busnya kurang lebih, lalu ke Kediri ya kurang lebih 15 atau 18, 15. Kalau udah 60 ya selalian itu sudah cukup, atau 30-an. Insya Allah nanti kita pesan, berangkat bersama-sama. Ya, ini muka-muka diri dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Fatihah. Wa tamama ma'rifatika ya Allah.